Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awdaha lana subulal hidayah wa azakha 'an basairina ghishawatal khawaya wa ja'alana insyaallah min ahli sam'i wa ahli tha'ah wa waffaqana liittiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah khairi khalqillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramah Simbah Nyai Khudori, Simbah Nyai Muhammad Nawawi, para alim, para bapak kiai, wabil akhos bapak kiai Abdullah Kafani, kulluhum ajma'in, matta'an Allah bituri hayatikum ma'aka malis sihati wal afiyah, wa nafa'an Allah bi'ulumikum wa tawsiyatikum lima sahatil ummah, amin ya rabbal alamin. Poro sepuh mini sepuh, poro wali murid, hadirin hadirat, kulluhum ajma'in, hafizanallah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukrulillah, kula masih dipun paringi kesempatan dening Allah saged nderekaken kersanipun keluarga besar pondok pesantren Nglunggi ingkang wonten ing dalu menika ngawontenaken haplah akhirus sana. Insyaallah kula itang-itang mboten nate absen sampun kaping gangsal, terus menerus mboten nate pot kula nderekaken haflah akhirus sanah kados wonten ing dalu menika. Ning suasana wonten dalu menika mboten kados suasana haflah sing wingi-wingi. Haflah suasana sing wingi-wingi niku penuh harapan. Tapi suasana sakniki niku tegang. Seolah-olah harapan niku hilang. Lah anak kula Fani njaluk kon ndongaake. Tek ndongaake iki piye wong-wong iki kaya ngono. Ya upama ngandani iki tek ngandani ya piye? Sebab ndonga niku nyuwun dhateng Gusti Allah. Padahal sedaya perkawis menika sampun dipun pas dening Allah. Kalau wau samun dipun singgung 120 hari nopo-nopo kalau wau ketika kita masih ada di perut ibu, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, syaqiyun am sa'id, ghaniyun am fakir, sedaya samun ditentukan dengan Allah. Nek kula sampean ijik ndonga niku berarti kan nganyang karo pengiran. Wong barang wis ditentokke. Apa yo perlu awake dhewe ngelikke Gusti Allah mbok menawa lali. Nggih mboten mungkin. Gusti Allah boten bakal lali. Dadi niki kula polke sisan, tek kundungake iki piye. Tetapi sepanjang perjalanan niki wonten hikmahipun. Kula emut wonten salah setunggalipun makalah saking Syekh Athaillah, mata futihalaka babul fahmi fil man'i adal man'u ainal ato. Nek wis dibukakan oleh Allah kefahamanmu, kenapa Gusti Allah melarang, kenapa Gusti Allah tidak memberi pada waktu itu, maka larangan Allah itu akan berbalik menjadi ainal atau justru pemberian yang sebenarnya ya ada di dalam larangan Allah niku. Kula ngrungokke pidatone Fani niku rada kaget para sedherekne. Kok iso entuk ilmu ngono ki kok ndi? Ternyata ilmu yang diperoleh itu ya karena tidak diberi istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok upama dheke dikei bojo ora tekan ilmu tekan semono niku, Pak. Jadi bener-bener ada suatu penyerahan total dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ilmune niku wis mulai ilmu hakikat. Ilmu bangsane sing jero-jero sing kula sampean mboten nyandak. Mula saran kula sakniki dhateng Kiai Fani niku, nek wis ngono aja tanggung-tanggung. Sisandene dipolno sisan. Tapi dari pidatonya tadi terselip ungkapan sing kula melu seneng. Sebab bener apa yang dikatakan, sejati ini kula melu prihatin dan ikut bertanggung jawab. Karena anak kula Kiai Fani itu sejak kecil ada di asuhan saya. Maka apapun yang terjadi, saya tetap bertanggung jawab. Ada sesuatu yang saya menjadi senang ketika beliau menyampaikan sebuah makalah, arih nafsak, longgarno atimu, rasa digawe sumpek-sumpek wong kabeh wis diatur karo Gusti Allah. Mudah-mudahan sing niki-niki tenan. Artine tenan, besok saya tidak akan mendengar lagi Fani iki gersah susah niku mboten. Karena sudah arih nafsak. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyakum. Saya berdoa mudah-mudahan anak kula Kiai Fani, karena pengalaman tadi disinggung rono nyeneni, rene nyeneni. Itu akan berdampak sangat positif. Sebab ketika orang itu sudah tidak lagi bersahabat dengan makhluk, wong niku kapan wis rono rene, wis rasane risih, ora tenang, niku baline mesti dateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepethuk tangga moyoi, sedulur lono gak ana sing seneng, rindi meneh nek ora nggone Gusti Allah. Ini harapan saya. Jadi banyak hal-hal yang positif. Aku ora arep nyeneni, asal apa yang kamu katakan itu betul-betul konsekuen. Insyaallah saya doakan. Memang sekarang ini kita menjadi kiai harus arif. Arif memadukan antara syariah dan hakikoh. Menawi kita berbicara soal syariat mawon, niki akan kepentok dengan hal-hal yang kadang-kadang kita itu akan beruntak, kadang-kadang kita tidak akan ridho dengan keputusan Allah kalau kita orientasi hanya kepada soal syariat. Kalau wau sampun dipun gambarkan gamblang diceritakno kalian Gus Yusuf, ternyata di luar aturan Allah yang dibakukan di dalam Al-Qur'an melalui Rasulullah, itu Allah punya hak, coro saiki niku hak prerogatif untuk merubah semua aturan itu. Karena Quran itu tidak untuk mengatur Gusti Allah, Quran itu untuk mengatur hamba-hamba Allah. Jadi Allah tidak terikat aturan di dalam Al-Quran itu. Wong ngamale akeh dilebok noning rokok bagi Allah tidak menjadi masalah. Allah tidak terikat dengan aturan itu. Bahkan sampai orang kafir rupamane ngur gawe apik sithik, ngur tau maca syahadat pisan, sepanjang hidupnya maksiat terus dilebok non rokok, dilebok non swargo, ya tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita lihat dari sisi syariah, jelas adkhilu nama menikah wonten salah setunggalipun ayat dipun ngendikaken udkhulul jannata bima kuntum ta'malu, masuklah kamu ke surga sebab amal yang pernah kamu lakukan ketika hidup ini. Tapi ternyata suatu ketika kita kepentok dengan hadis Rasulullah bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya tapi karena rahmat Allah. Hal-hal seperti ini itu harus benar-benar kita fahami agar pikiran kita itu menjadi jernih, pikiran kita itu menjadi luas, tidak terkurung dalam satu fanatisme ingkang mboten sae. Tiang mlebus wis mlebu neraka niku tasih saged mlebu swarga. Iso mlebu swarga dan diberi remisi oleh Allah. Jane iki 10 tahun malah 5 dino niku saged. Dalam sebuah cerita niku dari kitab Tajul Arus, ono bocah loro mlebu neraka. Ning neraka niku wiridan meres dhewe. Janjane nek wis mati niku wiridan apa-apa ki ora kanggo. Tapi niku ten neraka wong-wong do teng glembor niku dheweke wiridan. Wiridane niku ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Ya Hanan, ya Manan. Nah, terus kali dilagokke sisan. Jadi di antara sekian orang yang sedang menyesali nasibnya, wonten bocah loro sing wiridan ning swarga, ya Hanan ya Manan, dipanggil oleh Allah. Keaneh men wenang kancamu do ngalworo, kancamu do sambat-sambat, kowe kok malah wiridan, iku sebabe apa? Njih Gusti, kula wiridan niki maos asma panjenengan Hanan Manan. Jenengan niku zat ingkang Maha Asih, ingkang zat paring kenugrahan. Lho, la kowe apa ora ngrasakno larane neraka? Sangat sakit Gusti. Sangat sakit neraka niku. Lah tapi kowe wis sadar to napa kok mlebu neraka? Nggih, sadar sangat iki Gusti, sebab kula rumiyin kathah maksiat dhateng panjenengan. Lah nek pancen kowe wis ngakoni ya wis kono mlebu neraka meneh. Sing siji, begitu diperintah oleh Allah segera masuk neraka, mencolot mlebu neraka meneh. Tapi sing siji ini kelelat-kelelet mboten ndang-ndang mlebu malih ten neraka. Panggil malih kali Gusti Allah. Lho, kowe tak akan mlebu neraka kok nang ora mlebu neraka? Lah kowe kongkon kok terus mencolot mlebu neraka, jadi neraka iku panas. Jawab sing langsung mlebu neraka niku wau, kula mboten badhe maksiat dhateng panjenengan yang kedua kali Gusti. ketika teng donya kula sering membangkang dateng panjenengan, sek niki kula mboten bangkang. Begitu jenengan perintah mlebu neraka, kula mlebu neraka. Lho lah kowe kok kelelat-kleret ora ndang mlebu. Kula nate ngaos Gusti. Gusti Allah tidak akan menyiksa orang dua kali. Kales. Akhire sedaya di wis kono nek ngono mlebu-mlebu swarga, mlebu swarga, mlebu swarga. Alhamdulillah. Inilah satu gambaran bahwa kita perlu hakikat juga. Bahkan di dalam sebuah ayat kita temukan ayatnya itu berdekatan. Satu ayat mengatakan kul kullum min indillah. Satu ayat ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kabeh ala apik iki sangka Gusti Allah, tapi ayat yang satu nek apik sangka Allah, nek olok sangka awakmu dhewe. Dua ayat ini ternyata perpaduan antara syariat dan hakikat. Dan dua ayat ini pernah diperdebatkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di Masjid Madinah sampai ruame. Pendapatnya Sayyidina Abu Bakar benar yang ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Tapi Sayyidina Umar tetap bersikuteguh pada ayat kul kullum min indillah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngantos mireng. Sebab semakin lama semakin rame. Tiang sing cocok kali Abu Bakar itu ikut kelompoknya, halakohnya Abu Bakar. Yang cocok Sayyidina Umar ikut halakohnya Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi mias dipunterangkan kali salah setunggalipun sahabat, injih Kanjeng Nabi ada perselisihan antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mekaten-mekaten. Kanjeng Nabi lajeng, masya Allah, ternyata ulama-ulama ning donya iki nek do suloyo, malaikat sing ning langit ya melu suloyo. Baru saja saya mendengar malaikat Jibril dan satunya malaikat siapa itu berdebat tentang dua ayat. Malaikat kemudian minta keputusan kepada malaikat Israfil dan malaikat Israfil memutuskan yang kul kullum min indillah, semua dari Allah, sehingga itu menjadi akidah kita khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Menaisa mengatakan buat rentan pertanyaan, sudah tidak ada pertanyaan mengapa, kena apa. Maka setelah Kiai Fani ngomong seperti itu, lain kali kalau ketemu saya tidak boleh ada pertanyaan kena apa dan mengapa. Karena pernyataan-pernyataan tadi kesimpulannya memang sepertinya beliau Kiai Fani itu setuju dengan ayat kul kullum min indillah. Para bapak dan para ibu ingkang kula mulyakaken, saya tadi mendengarkan dengan seksama menapa ingkang dipun ngendikaken Gus Yusuf. Saya menyimpulkan bilih santri-santri sak menika-menika kedah arif dan bijaksana mensikapi perkembangan zaman, kemajuan zaman. Kita ini hidup tidak 50 tahun yang lalu. Pada zamannya Mbah Kiai Dalhar, Mbah Kiai Sirot, Mbah Kiai Maksum, waktu itu masih hening, masih tenang kehidupan niki, masih tentrem, mboten bising kata sek niki. Kita keluar rumah, kita jalan-jalan, masih murni kita mendapat isyarat-isyarat kebesaran Allah lewat fenomena yang kita lihat di kanan kiri kita, pemandangan yang kita lihat di kanan kiri kita. Tidak ada, tidak banyak gangguan-gangguan seperti sekarang. Mula condrone tiang biyen niku lurus-lurus, mandi-mandi tepat-tepat. Karena tiang-tiang biyen niku gampang wusul dateng Allah Subhanahu wa taala. Alam dan sekitarnya masih mendukung. Ya, ini sedikit kula maklumi para sedherek. Nek wong-wong biyen niku seperti itu, sangat kula maklumi. Tetapi kita ini hidup di alam yang serba maju. Nopo-nopo maju. Pembangunan maju, ilmu pengetahuan maju. Teknologi maju, kedokteran maju, informasi maju. Sehingga kemajuan-kemajuan niki menawi tidak bisa kita sikapi kalian arif dan bijaksana, justru akan menjadi malapetaka bagi ukhrawiyah kita. Akan merusak ukhrawiyah kita, akhirate awake dhewe niki. Setidak-tidaknya mengurangi di dalam ibadah kita datang Allah Subhanahu wa taala. Niku nek tidak bisa mensikapi. Bahkan anak-anak santri, sampai pada anak-anak santri pun juga seperti itu. Mulano kathah kiai ingkang nyebataken bilih saat ini adalah saat fatrah. Ketika Nabi Isa alaihissalam menika wafat, fatrah. Ndak ada jedah waktu. Karena apa? Keranten ajaran-ajaran Nabi Isa, begitu Nabi Isa wafat sudah menjadi pertentangan, diputar balikkan. Sampailah kepada Nabi kita kira-kira 500 tahun kemudian, ngantos dumugi datang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat, sunnah-sunnah Rasulullah secara murni masih diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Masih murni betul. Hanya ada perubahan sedikit-sedikit karena memang masalahnya itu juga masalah baru. Kemudian diteruskan dengan sultan-sultan yang ada di Syam, Mauliduhu bi Makkah wa sultanuhu bi Syam, sampai kepada tabi'in, tabi'in, tabi'in. Sampai kepada santri-santri kira-kira 50 tahun yang lalu. Menapa ingkang dipun pelajari para kiai zaman biyen niku tidak lepas dari menapa ingkang dipun ngendikaaken dening para pendahulunipun. Terus istilahipun wonten silsilah minas salaf ilal khalaf. Utawi ikune cara pengambilan hukume tertipe iku kudu nganggo ilmu iki ngeilmu iku. Niku masih runtut kira-kira 50 tahun yang lalu. Tapi sakniki para sederek, bener-bener terjadi kesenjangan. Pondok pesantren yang dulu niku mempelajari, memang ada takhasus pondok pesantren itu, memang takhasus tafaqquh fiddin. Sekarang ini menjadi buyar. Menjadi buyar ya karena kemajuan, karena kemajuan, karena perkembangan ingkang kados mekaten menika. Insyaallah seperti di pondok-pondok yang besar. Rumiyin mbah-mbah kiai niku nek ngaji nggih utawi iku babul khat, babul wudu, babu zakat, sak terasipun kanthi runtut. Tapi sekarang pondok-pondok pesantren sing khusus mempelajari niki-niki mulai bertumbangan para sedherek. Mulai ical. Jadi pondok pesantren kok ning kono khusus mempelajari agama, tafaqquh fiddin entek santrine. Mula banyak kiai yang membalik haluan dikai kurikulum. Celakane begitu dikai kurikulum, agamane niku tertinggal, agamane niku dianggap di belakangnya. Pen adalah kurikulumnya itu yang bisa menjanjikan kita bekerja, menjanjikan kita menjadi pegawai negeri. Niku di mana-mana kados mekaten niku. Mula enten makalah saking Sayyidina Ali bahwa al ilmu layan darisu, bahkan ada yang menambahkan al ilmu wal amalu layan darisani, madama syaitonu yuhabbibu ilal insani khubbar riasah wa khubbal mal. Ilmu dan amal niku mboten badhe tergerus, tidak akan hilang selagi setan niku masih memberikan motivasi dateng para santri-santri seneng duit kalian seneng jabatan. Artine niku mafhum mukhalafai. Ilmu niku nek wis ora ana motivasi duit, motivasi jabatan niku bakal mati, bakal tergerus. Nek dipres meneh. Sok ben akhir zaman niku sing ikhlas-ikhlas niku ilang riyen, para sedherek. Sing ikhlas-ikhlas niku ilang riyen. Dalam bentuk apapun. Gen kula niku nek akad pagi niku sing wis kuatah sangat. Kuatah sangat. Tetapi kalau kita tanya satu persatu, apa motivasi Anda ngaji? Daganganku gen laris. Macem-macem daganganku gen laris, gendang entuk judu lan sak pinunggalane. Lah saya khawatir wong ngaji itu kan motivasinya tidak untuk itu, katanya disuruh ikhlas. Lah nek mbahasan ngaji malah bangkrut jur piye? Tenan kedadean. Mbahasan ngaji pasar juar kobongan, para sedherek. Ya akhirnya dia pikirlah, saya kalau begitu ngaji nek karena ora iso kanggo nolak kobongan. Ya, barangkali nek motivasine sejak awal kados mekaten niku sakit ugi sesok wis ora ngaji. Ya seperti yang ada niki. Di pesantren-pesantren iki kiai ngaji babul wudu, babul khed, paling-paling santrine loro telu. Tapi nek wis muni ana kurikulume santri-santrine kathah. Terus ini harus dibedakan. Saya masih tetap setuju kalau pesantren itu tetap pada khitohnya. Khitoh pesantren adalah tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Pejabat-pejabat yang ada itu orang yang senang dengan ulama. Ada kerjasama dengan ulama. Kerjasamanya itu tidak kok terus santri kemudian ikut campur dalam kerja umarok, itu tidak. Ya, dia jaga gawang sebagaimana Pak Wakil Bupati mengatakan, jika ada apa-apa tentang hukum tanya kepada santri, mendoakan, memberikan motivasi kepada santri, nah, kepada pejabat-pejabat itu. Jadi ada pemisahan. Lah sakniki wonten kiai sabane ning kantor kabupaten, terus lah kapan ngajine, para sedherek? Kiai sabane ning bank, terus ya kapan ngajine? Saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Gus Yusuf tadi. Jadi kalau kita dengan kiai mbiyen niku memang jauh sekali. Baina sama wa sumur bur lah pokoknya. Wong mbah kiai mbiyen niku melu tirakat. Mbah kiai mbiyen niku melu tirakat nirakati santrine. Melu tirakat. Melu poso Senin Kemis. Bengi salat tahajud, ya Allah mugi-mugi santri kula niku dados santri-santri ingkang manfaat berkah gesangipun soleh solihan, niku mesti direwangi ngeleh. Lah sakniki santrine rekoso, sangune mepet, kiyaine nek mangan ning restoran, para sedherek. Tidak ada keprihatinan sama sekali. Nikilah salah satu daripada napa niku yang tadi saya katakan masa fatrah. Biyen nek ana muni santri niku napa ingkang dipun ngendikaken kiai niku sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan kiai, sampai masalah politik. Kiai ini nyoblos partai iki yo santrine nyoblos partai kuwi kabeh. Masalah apa wae? Saiki niku ora urusan. Sing penting duite piro. Fatwa kiai atau tindakan kiai itu istihadnya sendiri-sendiri. Nikilah, mula para santri itu harus bisa menghadapi kondisi ini dengan arif dan bijaksana. Jangan sampai kita salah langkah. Dunia wis kaya ngene, kita seolah-olah melihat ma ra'aina hasanan laisa bihasanin. Wa ma ra'aina sayyan laisa bisayyin niku. Niku sakniki iki. Barang sing ketok apik jebul olok, barang sing ketok olok jebul apik. Mula niki patokane. Patokane niku kanggo santri-santri, kanggo kula sampean kabeh, endi barang sing dirasakno nafsu iku abot, ikulah yang paling bagus. Sebab nafsu itu kecenderungan menentang pada engkang hak, senenge barang sing batal batal. Mula kalau ada dua masalah, sekalipun itu baik, tapi dorongan nafsu kok akeh, mang tinggal nih, niku mesti di belakangnya ada motivasi yang tidak baik. Nah, niku hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi harus kita sikapi dengan cara yang bijaksana. Masya Allah, di mana-mana ketemu sesuatu yang mancing-mancing nafsu kita. Melaku ngetan sithik, weruh mall. Sama nek weruh mall niku pikirane nopo, Bu? Blonjo nggih, Bu nggih. Engko mlaku rono sithik, weruh restoran. Wah, restorane kate ana promosine napa menika jenengane iwak pitik penyet napa panen. Tapi sekarang ini kemudian kita melanjutkan perjalanan weruh kuburan niku ora kelingan nek mati, Bos Den. Weruh masjid ora kelingan nek kudu sembahyang. Inilah sudah dominan sekali pengaruh duniawiyah sekarang ini. Ini yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Karena sebagaimana yang pernah saya katakan, saking majune pembangunan, saking majune di mana-mana, kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawiyah. Sementara ibadah kita semakin kurang, semakin kurang. 24 jam kita diberi waktu oleh Allah setiap hari semalam. Sing sampean nggo ibadah niku pirang jam? Wis tak gawe sing rada suwe lah. Duhur 10 menit, asar 10 menit, ki nek ping 5 kan gek 50 menit to nggih, derengenen sak jam. Yang selain itu untuk apa? Yang selain itu nggih klutak-klutik kanggo urusan-urusan masalah sing sepele-sepele sing nanti di akhirat niku justru akan menjadi beban. Kanggo lempit kudung sing jumlahe 29. Pun kanggo ngumbah montor ra wis-wis ngisor barang. Sampai ora kelingan iki wayahe salat kae masjid wis ana azan. Pun terus ngoten mangke kepethuk kanca nggih urusan dunia, ya alamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka pinter sekali kalau urusan duniawiyah, tetapi kalau urusan ukhrawiyah mereka lupa. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Jangan hal-hal yang sepele yang mestinya niku mboten dadi urusan penting di dalam kehidupan ini sampai kita melupakan yang penting, inggih punika kehidupan kita di akhirat. Bahkan pernah juga saya sampaikan bahwa hidup niki menawi kita pikir kita penggalih niku tidak ada yang aneh, tidak ada yang nyeleneh. Mboten enten sing gumuna, mboten enten sing menarik. Apa yang kita lakukan sekarang niki sama dengan yang kita lakukan kemarin. Hanya barangkali menarik ini ku mergo tampile tampil beda. Padahal mung casing tok, Para Saudara. Casing ini ngerti casing sampean. Casing niku buntele mawon. Jerune niku nggih sami mawon. Pada zaman Rasulullah sudah ada cikal bakal narkoba itu sudah ada. Yang namanya khomer, yang nama setiap yang memabukkan niku sampun enten. Praktek prostitusi niku pun enten. Tapi cuman belum seperti sekarang lewat online ngoten niku mboten. Masih manual, tapi intinya sama saja. Terus niku dan ndak ada yang menarik. Kula dikabari wong korupsi niku mboten gumun, wong jaman perang niku mawon pun enten mboten saban nggih kula pokoke enten sing melu korupsi gulul urung dibagi tapi wis dikantongi dhisik hak orang banyak tapi wis dikantongi dhisik niku enten pada zaman itu. Apa yang aneh jajal? Saya tanya apa yang aneh? Masalah pelacuran ada pada zaman Rasulullah. Jadi apa yang kita lihat ini sebenarnya sudah biasa kita lihat. Tidak ada yang aneh. Yang aneh ya kita ini yang aneh. Wong barang ora aneh ngono tok menari terus sampai tua ya terus tertarik terus wong bandang ora ana sing aneh, ora ana sing nyeleneh. Pernah saya gambarkan seperti orang main sepak bola. Bal niku ditoto ning tengah, tendang alor ngidul ngetan ngulon. 90 menit betetet. Betetet niku basa napa betetet niku. Wis betetet lah ngoten wae nggih. Niku didelok terus, engko ganti klub delok meneh. Padahal bal-balan ya ngono kuwi. Sing aneh niku napa? Sing aneh niku sing delok ngoten niku. Sampai direwangi engko subuhe kawanan. Sampai direwangi ra ngaji, bolos nggone ngaji. Napa sing aneh? Ndak ada. Dan di dalam permainan itu mboten enten unggah-ungguh. Ora ana sopan santun, boros. Sami menawi sampun urusan donya niku pun mboten enten sopan santun. Laibun walahbun pun botanin sopan santun para sederek mula sampean ora usah gumun ana wong tua kok direpotke karo anake to nggih mara tua direpotke karo anake sampai dihukum wong tuane 5 sasi didenda semene niku gara-gara duit to niku sampai rela memburu antara satu sama lain nggih karena duit niku ndak ada sopan santun padahal niku saudara sendiri. Dolanan niku nggih ngoten niku ndak ada sopan santun. Ana kiai kok bal-balan karo murite tabrak. Konjur kiai ini ngiring bal, minggir-minggir Mbah Yai ngiring bal. Kiai Fani are ngiring bal, mau misih kabeh ben digulno, mboten mungkin. Mesti dihadang. Itulah ciri-ciri permainan. Hidup ini juga seperti itu, para sederek. Ndak ada yang aneh, ndak ada yang nyeleneh. Lah celakanya nek kita tidak bisa mensikapi dengan arif sing kaya ngono kuwi sing wis dibulan baleni kok sampai nglalekno akhirate sampai nglalekno kepentingan yang maha penting inggih punika kehidupan besok di akhirat di mana di sana nanti akan kita buktikan keadilan yang sebenarnya kejujuran yang sebenarnya kemunafikan yang sebenarnya ini letaknya makin riko. Dunia niki pamurano hisap, orano dino kiamat. Jis ngene iki bar wong mati mati. Gusti Allah adil terus dere. Mboten adil Gusti Allah. Lah wong-wong sing sembayang terus malah ra duwe duit. Sing ra tau sembayang malah duwite akeh, malah penak uripe. Pemo mati kok wis mati bar. Niku kan mboten adil to ngoten niku. Semua keadilan itu akan dilihat besok kalau kita sudah kembali ke hadirat Allah SWT. Podo-podo hakim, rumuse ya podo, undang-undangnya ya podo. Sing siji muni sah, sing siji ora muni ora sah. Iya mboten. Perkarane Golkar niku kalih perkarane P3. Menhum kan sah, tapi PTUN ora sah. Padahal undang-undangnya waduh, ini aku yang dunia ini ada yang ngerti aku mulai rasa ngumun rasa dipikir pusing-pusing aku lo tiru-tiru Fani ini kalau sudah ini ke obat tuh betul ya yes, ini ini mesti mas pegel di hati ini mulai kita harus bisa mensikapi dengan bijak segera mengambil satu kesimpulan yang sangat tepat bahwa dunia ini hanyalah tempat kita berjalan menuju ke kehidupan yang sebenarnya. Masya Allah, Subhanallah. Ya bejane awake dhewe hidup sing kaya ngene iki di zaman seperti ini. ringkih-ringkih mulakno kita harus sangat bersyukur datang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah pulang dari Sidratul Muntaha akan kembali lagi melewati langit keenam, di situ ada Nabi Musa. Kanjeng Nabi ditangleti kalih Nabi Musa, awakmu diamanati apa karo Gusti Allah? Kula diamanati kan salat 50 wektu. 50 wektu niku mboten 50 rakaat. Wih, 50 wektu gak kuat umatmu Muhammad. Gak kuat jaluk keringanan Gusti Allah. Wirawiri Kanjeng Nabi sampai tinggal 5. Nabi Musa masora kuat umatmu apa meneh umatku seakhir zaman wis akeh bal-balan wis akeh macam-macam ra kuat umatmu bali yo. Kita bisa bayangkan kok umpamane bener-bener 50 wektu sapa kira-kira sing sembayang karo sedherek. Jadi pada akhir zaman niku mangken wong niku titenan api ora niku singkat. Asal sembayange apik niku wis wong apik. Ora usah takono ndang macem-macem, Bu. Jenengan mangke nek duwe anak wedok, putra-putri dilamar karo cah lanang. Pertama kali sing sampean takoke sembayange apik apa ora? Ngoten nggih, Bu nggih. Kapan apik tampa, Bu? Niku mesti wong apik zaman akhir niku. Mesti wong apik, nek ora apik mesti salate mesti teng plekutar. Wong salat apik niku nggih, rekoso poros dhewe. Nah nikulah. Dan ini santri-santri, saya dari hikmah Isra Mi'raj ini bisa kita ambil satu kesimpulan. Kenapa Nabi ditimbali langsung oleh Allah? Kenapa dalam perjalanan Nabi niku mesti melalui langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf dan seterusnya. Ini dalam rangka Kanjeng Nabi niku sharing. Sebelum beliau niku betul-betul mengoperasionalkan amanat risalah, beliau diberi wejangan oleh Allah. Juga beliau perlu tukar pengalaman kalian ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Oh ngene Muhammad, umatku ki biyen ngene-ngene, mbok menawa kowe ngene-ngene ya wis tampa wae lah. Ngeten niku sampun. Dan santri-santri perlu juga itu dipelajari. Semua yang terjadi pada Anda, ambillah hikmahnya. Maknailah yang sebenarnya. Nanti insya Allah kamu akan ketemu. Sampai kepada puncak pemikiran panjenengan, sampai pada puncak kesimpulan panjenengan. Sekali lagi saya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Allah malam hari ini telah membukakan mata hati saya lewat anak saya Fani. Betul, lewat anak saya Fani. Begitu mengagetkan ketika dia menyampaikan seperti itu. Tampaknya Fani ini ku, Kiai Fani ini ku ngaos hikam gitu. Ngaos hikam, alhamdulillah. Terus niko enten sawabikul himam latukhriku aswarol akdar ya Allah. Jadi cita-cita yang menggebu-gebu yang kamu tempatkan pada sebelumnya niku tidak akan bisa menembus batas qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikulah para saudara. Terus mari kita teruskan. Kita teruskan Fani. Insya Allah justru sekarang saya sedang meniti ilmu-ilmu seperti itu. Sedang meniti ilmu agar bagaimana kita sampai pada Allah untuk mensiasati setan yang berkeliweran ini akan mengganggu akidah kita ini. Memang kita perlu pertajam dengan akidah yang seperti itu. Terus kuncinya tiang niku kapan secara lahiriah niku wis mengikuti apa perintah Allah Subhanahu wa taala, secara batiniah niku pun taslim kalian menopo kersanipun Allah niku pun sae-saene tiyang. Wis ngaji, wis rekoso. Hasile mung semene, hasile ngaji mung semene. Kula tampi Gusti. Wis ngati-ngati ternyata ijek kenang musibah, kula tampi Gusti. Jadi syariat ini ku ngati-ngati kenang musibah ini ku hakikate. kula tampi Gusti niku pun api-api tiyang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam makalahnya, saya menjadi wali ini bukan karena wiridan saya, tapi karena taslim saya yang total pada Allah Subhanahu wa taala. Nah niku para sedherek. Mula nggih menika supaya betul-betul difahami untuk antisipasi. Nek donya iki kaya ngene, aja gumunan. Jangan membuat kita ini larut. Wazinatun donya iki apa paes. Pepaes niku nggih api-apian niku. Api-apian nek basa mentareng saya niki niku pencitraan para sedherek. Jadi mbok kaya apa jerone atine, sing penting penampilane sumeh. Dimulakno nate enten salah satu pejabat mengatakan bahwa Indonesia itu terkenal dengan toleransi. Toleransi itu saling menghargai antara satu sama lain. Kowe dikari mak breng ten nggen DPR ana kursi malik enten meja malik, toleransi opo paten atiku. Jadi kemunafikan yang terselubung niku namanipun. Dan zina hanya hiasan-hiasan mawon. Penopo sa sing ora dihiasi, semua dihiasi. Kados mburi niki background niki wah digawe ngeten iki kan hiasan sedaya niki. Upama iki dilangi ngono ya ora malah ora mengurangi acara nggih mboten. Tidak mengurangi kekhusyuan, tapi nopo semangene gen sugreng. Semlaku-mlaku wah omah mewah-mewah sing kudune ora perlu-perlu pasang kabeh. Nopo pencitraan gen ketok api sampai menungsani niku kadang-kadang ngingaten. Jare mau Gus Yusuf dikhusuk-khusukno, jebul golek tegesan ngaten ya. Gus Yusuf mau tau ngaten tangke. Di khusu-khusu jebul hatinya itu menaruh dendam, iri, dengki. Padahal nek di sawang niku khusuke gak karuan. Niki nek cara guruku lho mboten ada-ada Mbah Kiai As'ari Demesan. Wong sing lahire ku apik, tapi nyatane jerone niku olok. Niku kaya rumah sakit. Samane ora rumah sakit bangunannya mewah nggih. Begitu sampean masuk isine wong aduh-aduh kabeh. Digambarkan seperti itu, zina, mong paes-paes to. Zaman sekarang ketika orang itu sudah cenderung pada hidup nafsi-nafsi sing penting aku ngene, kowe ngono wis mbuh ora urusan niku mangkin akhirnya akan sampai kepada niku kesimpulan ingkang sangat boten sae. Namanipun hidup nafsi-nafsi, tidak memikirkan lingkungan. Sing penting aku apik, sing penting aku ketok mengentereng. Kados ngaten niku. Masya Allah. Jadi inilah gambaran perbedaan zaman dulu kalian zaman sakniki. Kalau kita tidak bisa mensikapi nggih, masya Allah. Kiai Mbah Kiai mbiyen niku nang, Mbah Kiai mbiyen niku. Mboten macam-macam. Tetapi apakah Mbah Kiai Mbuyen itu juga hidupnya mulus, hidupnya serba tenang, tentram, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, boten kathah-kathah sangat. Malah Mbuyen itu toh nyawa para saudara, diancam karo gali, pateni. Kula nate zaman cilik menangi, masih Petromak, masih napa niku damar Petromak sing dipompa niku. Ku enten santri nggawa dar Petromak kula ten wingi ngene iku dibualan kali maling cobres. Nate dan bahkan terang separan zaman biyen kados ngaten. Di kesulitan-kesulitan Mbah Kiai niku sangat besar sekali. Termasuk di dalam rumah tangga. Apa nek njur Mbah Kiai niku kabeh mesti sam'an wa taatan? Mboten. Zaman biyen niku mboten. Ini termasuk nih rumah tangga bojone barang niku mboten sampean watoatan terus dene jamen. Malah kenapa Mbah Kiai nek metu kok sabar-sabar? Sebab ning omah niku wis ditatar karo bunyai para. Wis ditatar temenan, ndak ada. Bunyai kalem tuh ndak ada ceritanya. Mula aja usah kaget. Mengko nek entuk bunyai galak mboten usah kaget sampean. Ya senajan santrine maune gak dadi santrine nggih sendika Mbah Kiai. Begitu dari garwane mesti berontak mesti ayo hati-hati. Sebab memang ya watake kiai niku nek ora diwaspadai berbahaya niku jalannya. Anikulah. Terus mari kita cermati semua yang terjadi ini. Kita cermati, mari kita bangun batin kita yang sebaik-baiknya. Dzarratun min dzunubil qulub akhwafu minal khotoya minal jawareh. Jadi satu kelenteng, satu dzarrah wiji, sawijine sawi atau sawijine jagung dari kesalahan hati, maksiate hati, iku luwih gedhe bahayane daripada sekedar maasil jawareh. Niki konsep wong kuno kados ngeten niki. Mulane penataan hati itu didahulukan daripada penataan lahir. Sak kelenteng dosane hati niku lebih bahaya daripada sak gunung dosane tangan, mripat sak penunggalane. Dosa hati itu apa? Dosa hati niku nggih takabur, riya, ujub. Kaya dosane iblis surana tambane. Lan sak penunggalane niku. Mula ketika orang itu sudah merasa bersih, wis merasa bersih lan di dosa, di belakang itu ajam ada ancaman dosa yang lebih besar lagi. Nopo isine ujub. Wong niku wis rumangsa apik, salat kuwi sapi, disiplin wirid wis disiplin, wis mulang karo kanca-kanca apik. Niku mangkin masih ada satu ancaman penyakit yang sangat berbahaya nggih punika penyakit ujub, merasa bahwa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah istimewa, itu paling membahayakan para saudara. Nah, menikalah hadirin rahimakumullah adani Allah wa iyakum ajmain ingkang saged kula aturaken pancen kula mriki niku mboten duwe konsep sing urut, saestu mboten duwe konsep sing urut. Awit leres kula riyen niku nate matur. Pokoke Kiai Fani kapan urung dibujuk aku sok men moh di ingkang nate rawuh mriki wingi kang sing rawuh mesti kilingan nggih kula mangaten nggih. Leres saestu. Kula niku meh mawon saestu mboten dugi. Meh mawon. Porah cah bergudul batin ati kula. Nah, ternyata ten riki pertama dia pidato niku kula was-was. Njaluk donga. Lah nek caramu ngono iki tek kundungake piye? Nah. Donga niku sangat terkait dengan yang didoakan. Nek sing didoake ora ikhtiar, nggih donga ora mandi. Aku ndongakno cah santri, ya Allah, muga-muga gadah ilmu ingkang kathah tapi turu wae. Ya ora bakalan entuk. Dadi donga-donga niku mboten nyambung ngoten. Dadi donga niku iso nyambung nek sing didongake memang ada ikhtiar. Iku ora nyeneni aku Fani, ora nyeneni. Sebab nyeneni, nyeneni ku pancen wis angel, wis ora iso diseneni. Ora iso wong niku nek pun pasrah dateng pangeran, diseneni, aku wis pasrah karo pangeran, pancen pangeran niku ngersakake ngene ya wis niku sing nyeneni niku nek diterusno malah salah sing nyeneni para sederek nek. Mula alhamdulillah ketika terakhir dia pidato di tengah-tengahnya itu sudah ada satu kelakaran, sudah ada satu modal bahwa ini nanti kalau diteruskan insya Allah akan menjadi pikiran yang berlian di saat ini dan akan meniru insya Allah. Begitulah Mbah Kiai Dalhar, begitulah Mbah Kiai Sirat, selalu mengkawinkan antara syariah dan hakikoh dengan zakat bijaksana. Mugi-mugi kula dongak para santri-santri nggih mun senajan sithik ilmu sampean, sing penting manfaat, sing penting manfaat Anda menjadi bemper dari kemurnian agama Allah ini. Alhamdulillah Anda mempelajari melalui tata cara yang runtut. Sebab sekarang ini banyak orang menafsirkan Al-Qur'an hanya bermodalkan bahasa Arab ngoten niku kathah. wis iso bahasane piye ngoten niku terus ngonceki Quran, nafsiri Quran. Mbah piye dong dinge sorope balagoe manteke asbabun nuzule ora ngerti, sing penting bahasa Arab maknane ngene ya ngene. Quran itu kalau dimurati dengan cara seperti itu potensi menimbulkan konflik. Potensi nyasar-nyasar ngalor ngidul tidak terkendali. Mulane saya niki rasa kaget kalau ada kaum takfir, orang yang suka mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ah ke orang. Sidik-sidik hadise ora soleh padahal tak tilai ini ngomai kira tau mondo orang no kitab hadis babar blas. Anane mung krunga-krungu mawon para sedherek. Ya kocar-kacir kalau agama nanti di-manage seperti ini. Mulane kita tetap pada pendirian kita harus ada silsilah minas salaf ilal khalaf. Begitu para santri, insyaallah berkah bareng-bareng dungane kiaimu, dungane simbah-simbah sepuh-sepuh, insyaallah manfaat-manfaat berkah. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alayna futuhal arifin bihikmatika wa ansur alayna rahmataka wa dhakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, yassir lana mutaba'atas salihin wa adim lana barakatihim wa alhikna fi zumratihim wa hdina hudahum. Allahumma Allahumma ahyihim, Allahumma ahyi talamidana hayatan thayyibah, hayatan mardiyah, hayatan nafi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbal Arsyil Azim, Ya Rabbal Arsyil Karim, Ya Kashifal Gham, Wa Ya Mufarrijal Ham, Wa Ya Mujibah Da'watil Muttarrin, Wa Ya Rahmanad Dunya Wal Akhirah. Irhamna fi hajatina biqodaiha wa najakhiha rahmatan tughnina biha amman siwak. Nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin. Allahumma ya mujibas sa'ilin, a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nas'aluka ya Allah imanan yubashiru kulubana wa yaqinan sadika hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa raddina bima qasamta lana ya dal jalali wal ikram. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin wa ahikna bis salihin. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka bi husnil khatimah. Hadza du'auna ya Allah, du'a ibadikal mudhnibin, nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabir rahmah nabi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.